pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor. Waru-waru doyong, Mas. Waru doyong nang pinggir kandi. Dadi menungsa aja sombong-sombong, Mas. Angger urung yok nacuran mor bae samiti. Oke guys, dulur ketemu maning karo nyong ge jang aki samiti nang ngaring acara curan mor, curan perasaan dan humor. Gara cerita Kang. Waduh, ge bocah sekolah maning gue. Yok pasti lagi seneng cerita tentang bocah sekolah ge ja. Bocah sekolah kedai ya kok anak-anak baik ceritanya ya jajal ceritanya si kayak amati nih ke Bayu tetap nangaring acara curan mor curan perasaan dan humor. Warung baru doyong Mas, doyong nang pinggir kali. Dati menung saja kakehen mangan drondrong. Mau kelolos den. Selamat pagi anak-anak. Aduh, jan bunga ya ngedadi kue-kue pada sekolah-sekolah lang STM. Jalur patut yakin mulyane. Temenan. Tutung lakoni gimana lagi zaman ini sekolah lang STM ya. Ya pada baik kayak kue-kue pada anak-anakku. Manum nebune jam pitu, jam setengah bulu tesinang terminal. Karo dut, bopo karo calo terminal. Anak maning, waduh, saking apa orang duene kang Adipala Hutul Cilacap kota ngepit kan rumah jam setengah lima. Unduk kali-kali bane gembes nangon selarang. Mentene dipombakakan kali-kali gudul sekolahan kayak ini pita kudu sendek namaring warung melumpat tembok segelem-gelem. Kayak modalnya pirang-pirang pancen ya anak maning ya berpas jam istirahat untuk kandelang kue-kue pada angga lagi jajan ngenang warungnya biungnya kayak ya jod masya Allah udah mangan mendoan ya telung lembar es teh rong gelas rokoknya telung ler pau dibayar pira 1500. aduh kayak kasus pada yakin tapi yang mau dirasak napa ya. Oke okay, kita bertemu lagi anak-anakku yang saya cintai gitu ya. Biasa lah bangun anu zamannya sekolah ya isinya ya aku belajar gitu makanya ya. Oke okay, akan segera kita mulai pelajaran siang hari ini. Tapi sedurungnya nyumpain absen disit pada pernah mangkat tempur lagi bocah ini. Kartu tuying ada pak. Kartanom ada. Supin Meriang. Oh Meriang. Kantong ramane mati pak. Oh ramane kantong mati. Lumajan ke randane bijungnya. Oke okay, yang selanjutnya Tukiman A orang tukul kota mau barang terminal sindan. Ya. Tukiman B. Tukiman B orang melebu pak. Jero di Indonesia mau orang bijungnya orang gelap melebu sekolah. Wah ikhwe ya. Kita di sini lebukun lo rotok ya maksudnya. Wah gaul kian lo. Sekolah pak. Aduh jangan pajak-pajak. Ini muridnya yang absen betul mulu 6 garing itu kan bentuknya aku lo rotok jan. Ucap gue bayam aning jawa surah papala. Oke kartanom dan kartu tuying ini hubungan. Pelajaran kita kali ini adalah pelajaran bahasa ikhwe ya. Jadi kita akan mempelajari tentang apa ya Sal? Anas ngerti apa orang? Orang ngerti pak. Nah orang ngerti ke? Kadang nih ke? Hari ini kita akan belajar mengenai antonim atau perlawanan kata. Oke kita mulai aja lah ya. Jadi begini anak-anak, sing jenengane antonim ya itu adalah perlawanan kata. Jadi kata apa bayaran dunia ini ada lawane ya. Misalkan langit lawan kata apa? Bumi. Nah, gue kan. Oke, sekarang kita mulai saja lah ya. Pak guru sih kan menyebutkan kata. Lah mengko ya, Pak guru ngomong apa bae? Kata-kata apa bae sing domonan Pak guru ya? Tolong digolatna lawan katane, langsung dijawab ya. Kartu tuying karo kartanom bareng ya. Oke, janji kae kowe tok ora teyeng. Kae kowe tok ana sing salah, ngesuk. Guru-guru sekabupaten Cilacap langsung pada unjuk rasa maring DPRD. On SPP gratisnya dicabut. Oke. Tentu ya dijawab lo ya. Lawan katanya apa? Kita mulai dari sekarang. Kata yang pertama anak-anak pintar. Kodok. Wur. Ndak. Adoh. Parah. Lunga. Bami. Kanan. Kiri. Maju. Mundur. Siki madang. Siki kencot. Loh. Jangan kencot. Jangan madang. Kue salah kue. Kue bener kue. Kue salah kue. Udu madang. Kue bener kue. Udu kencot. Kue salah kue bodoh. Kue bener kue pintar. Sing bener kue lah. Sing salah kue. Sing pada bener. Sing pada salah. Murid-murid. Guru-guru. Rungok nage. Bingsu bae. Bisa menang apa pada ya? Bisa menang apa pada ya? Gue tuh pertanyaan dah loh. Jawab bang, pintar. Gue tuh pertanyaan. Jawab bang. Aja pada kurang ajar, pe. Kurang manuk, pe. Gue tuh pertanyaan, murid-murid. Ini jawab bang, guru-guru. Kampung gue pada lo. Kampung gue pada lo. Wes, pada balik. Pada gemblung gue ya? Pada maras gue ya? Wes, cukup. Kurang. Uwes. Kurung. Yang apa kayaknya pada bodoh apa? Yang apa kayaknya pada pintar sebagainya? Mau ngelawan gue ya? Mau ngelawan gue ya? Pada kurang ajar, Pak Mancen. Pada kurang ajar, Pak Mancen. Oke, pelajaran sudah selesai. Tahu, pelajaran belum dimulai. Uwes, bodoh. Kurung, pintar. Ngadak. Kurung. Ngadak apa? Langsung apa? Rusak pada. Api, kita pada. Oke, jangan orang menang kok kan berbalikan aja lu. Oke. Hei, anaknya siapa pasti padanya? Bubar. Kumpul. Anggur kaya kapan rampungnya? Anggur kaya bubar, kapan mulainya? Uwe, suis rampung. Urung, rampung. Masya Allah, uwe, suis rampung. Masya Allah, urung, rampung. Urung, rampung. Kau mau narap mana gue lu? Jangan kaget baik kapan rampungnya. Wes anak-anak wes. Urung. Curangan pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor. Mix by mix of non-stop dance.